Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pendengar yang budiman, bagi generasi salaf, Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendulang sebanyak mungkin keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Dan ini terlihat dari kesungguhan mereka dalam meraih target-target yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari target diwajibkannya saum. Yaitu apa? Target takwa. Generasi salaf, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat mengetahui betul, ya, betapa berharganya bulan yang mubarak ini. Sehingga tidak ada waktu yang terlewat kecuali mereka jalani dengan penuh keseriusan, penuh mujahadah dalam beramal soleh. Sehingga sebagian besar misalnya di antara para salafus soleh, di antara para imam al-fuqaha misalnya yang kita kenal, ya, empat ulama fuqaha al-arba'ah itu, misalnya Abu Hanifah misalnya, yang beliau termasuk golongan tabi'in di antara para ulama fuqaha karena beliau masih bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, bahwa beliau adalah orang yang ahli ibadah. Bahkan disebutkan beliau rahimahullah adalah salah seorang ulama yang dijuluki dengan julukan al-watat, tiang. Kenapa demikian? Karena tidak pernah ada seorang pun bertemu beliau kecuali beliau sedang melaksanakan sholat. Sehingga ikhwati fillah, dalam konteks bagaimana beliau rahimahullah melakukan mujahadah dalam sholat ini, sebutkan selama 40 tahun kurang lebih, sholat subuh beliau itu menggunakan wudu sholat isya. Artinya beliau dari isya terjaga sampai subuh dan menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau juga salah seorang ulama di antara generasi salafus saleh yang dikenal begitu, ya. Sering mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, 30 juz ya kalau khatam Al-Qur'annya dalam 2 rakaat. Tuh bayangkan ya, mengkhatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam 2 rakaat salat. Dan dalam beberapa buku tentang sirah para salaf saleh, ada beberapa generasi salaf saleh yang terkenal dengan hal ini. Seperti misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga dikenal dengan sering mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 2 rakaat salat malam. Atau Sa'id bin Jubair, Tamim Ad-Dari misalnya. Ini tentang bagaimana profil Abu Hanifah Ibn Nu'man rahimahullah. Imam Malik misalnya disebutkan dalam satu athar bahwa ketika Ramadan datang, maka beliau taraka majalis al hadis. Beliau memberhentikan sementara majlis-majlis halaqah hadis dan majlis-majlis keilmuan secara umum. Apa yang beliau lakukan ikhwatul iman? Yaitu wa akbala ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Beliau konsentrasikan Ramadan untuk baca Quran dari mushaf. Juga Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, salah seorang fuqaha yang tentu kita tidak asing lagi atas namanya, terutama kaum muslim Indonesia begitu, ya. Adalah orang yang ketika Ramadan datang, beliau mengkhutamkan Al-Quran dalam sehari semalam 2 kali. Siang hari 1 kali, malam hari 1 kali. Dan beliau baca itu dalam salat-salat beliau rahimahullah. Sehingga 30 hari Ramadan beliau khatamkan 60 kali Al-Quran. Subhanallah. Pun dengan Imam Ahmad juga sama. Ya, beliau adalah seorang ulama yang abid, yang alim. Ya, ahli ibadah dan seorang yang alim luar biasa. Yang dalam satu athar dari anaknya Abdullah, ya, Ibn Ahmad rahimahumallah, ya, disebutkan bahwa kana abi rahimahullah yusalli fi kulli yaumin wa lailah 300 raka'ah. bahwa ayahku itu, Imam Ahmad maksudnya, sholat dalam sehari semalam gak kurang dari 300 rakaat. Ya, luar biasa ini ya. Kita kalau hitung sholat-sholat fardu saja 17 rakaat, tambah qobliyah ba'diyah 12 rakaat misalnya, tambah qiyamul lail misalnya 11 rakaat misalnya, paling hanya 50-60 rakaat. Tapi beliau sholat 300 rakaat sehari semalam. Kecuali ketika beliau sakit akibat di penjara oleh penguasa saat itu ya. Beliau disebutkan sholat ketika sakit itu 150 rakaat, setengahnya 150 rakaat dalam sehari semalam. Itu pun dalam kondisi beliau sakit. Subhanallah ya. Satu hal yang tentunya menjadi sebuah cerminan ya bagi kita, sebuah qudwah ya bagi kita dari para generasi salaf saleh, dari mujahadah mereka dalam amal-amal saleh terutama di bulan Ramadan. Sehingga teman-teman, kalau kita bisa petakan ya dalam konteks pemetaan amal-amal Ramadan ya di antara para generasi salaf saleh, misalnya tentunya adalah selain shaum yang Allah wajibkan, adalah kita sangat sadar di antara amal yang juga sangat ditekankan adalah tilawatul Quran. Kenapa demikian? Pertama adalah karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inilah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa kenapa Al-Quran? Kenapa baca Quran? Karena disebutkan bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah absen untuk talaki Quran pada setiap malam Ramadan. Ya, setiap malam Ramadan. Dalam satu atsar dari Bukhari Muslim disebutkan annal mudarasah bainahu wa baina Jibril kanat lailan. Bahwa pengkajian Al-Qur'an antara Rasulullah SAW dengan Jibril adalah terjadi pada malam bulan Ramadan. Bahkan dalam satu atsar yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa di Ramadan-Ramadan sebelumnya Rasulullah SAW kedatangan Jibril marrotan, satu kali. Tapi wa annahu aradahu fi amin wa fi ami wafati marratain. Bahwa di saat tahun di mana beliau wafat, Ramadan terakhir di mana beliau wafat, Jibril alaihissalam mendatangi sampai dua kali. Nah, sehingga tiba-tiba dari hal inilah para salafus saleh pun demikian intens dalam konteks menghidupkan Ramadan dengan tilawatul Quran. Beberapa contoh misalnya kita sebutkan, misalnya Al-Aswad Ibnu Yazid rahimahullah mengatakan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap dua malam, di mana beliau hanya tidur antara maghrib dan isya. Imam Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang tabi'in misalnya, ketika datang Ramadan beliau tinggalkan segala kesibukan termasuk mengajar halaqah, ilmu dan lain sebagainya, dan beliau konsentrasikan diri untuk membaca Al-Quran. Sa'd bin Zubair misalnya juga sebutkan khatam Quran dalam setiap dua malam. Imam Syafi'i tadi berapa? 60 kali khatam Al-Quran dalam satu bulan Ramadan. Dan begitu pun beberapa ulama-ulama di antara generasi salafus saleh yang menunjukkan tentang bagaimana perhatian mereka terhadap tilawatul Quran dan menghiasi Ramadan dengan Al-Quran. Nah, sehingga ketifullah, ada pertanyaan mungkin di antara kita begitu ya, bagaimana dengan adanya larangan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat, dia merasa mampu menghatamkan kurang dari 3 hari. Rasulullah SAW melarang hal itu. Ada satu keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang masalah ini. Dikatakan bahwa larangan menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari apabila itu terjadi terus-menerus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau kita ada dalam satu waktu yang spesial, seperti Ramadan spesial, kita semua tidak ada yang ragu tentang tingkat kespesialan Ramadan ini. Atau kita berada di tempat yang spesial, misalnya di mana? Di Al-Haramain misalnya. Ya, di sekitar Masjid Nabi dan Masjid Al-Haram misalnya. Ini tempat spesial kan? Maka di tempat dan waktu spesial seperti ini tentunya seorang harus mengejar keutamaan waktu dan tempat spesial ini dengan memperbanyak ibadah adalah satu hal yang dibolehkan. Begitu ya. plus sama pun dengan Ramadan. Apalagi di waktu yang spesial lagi di Ramadan, yaitu apa? Al-Ashr Awakhir. Ya, malam-malam 10 terakhir. Nah, ini tentunya adalah memperbanyak ibadah, termasuk mengkhatamkan Quran melebihi batas yang dibolehkan Rasulullah SAW. Dibolehkan dalam batas ini selama tadi ya, tetap menjaga tajwidnya, tetap menjaga ahkam hurufnya, begitu ya. Ini tentunya dalam cakupan yang dibolehkan. Dan itu pun dilakukan oleh para salafus saleh, bahwa menghatam Quran dalam konteks dua kali dalam sehari ini tetap dengan tartil, tajwid, dan ahkam huruf yang tetap dijaga, begitu ya. Nah, ini dari sisi bagaimana semangatnya mereka dalam tilawatul Quran. Ya. Yang kedua misalnya kita lihat dalam pelaksanaan salat tarawih atau salat malam, bahwa kita para salafus saleh adalah orang yang sangat komitmen dan perhatian dengan salat malam. Apalagi qiyamul Ramadan. Karena mereka sadar itulah waktu-waktu yang sangat berharga. Waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Waktu-waktu di mana pintu-pintu langit Allah buka. Begitu ya. Sehingga setiap permohonan Allah akan beri ijabah. Misalnya beberapa ulama di antara beberapa salafus saleh yang kita lihat dalam beberapa asar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah misalnya mengatakan, aku tidak mendapatkan suatu ibadah pun yang lebih besar nilainya dari ibadah yang nafilah begitu tentunya ya, daripada sholat di pertengahan malam. Juga dalam satu riwayat, Abu Utsman An-Nahdi pernah mencoba bertamu kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa yang dia lihat dalam kehidupan malam Abu Hurairah dan keluarganya? Sebutkan, makana Abu Hurairah yuqassimul layali athlasa. Beliau Abu Hurairah itu membagi malam-malamnya menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Bainahu wa zaujatihi wa khadimi. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat istrinya, sepertiga buat pembantunya. Maksudnya apa? Di mana masing-masing membagi sepertiga setiap malam untuk menghidupkan malam-malam itu, ketika yang satu bangun dan ingin istirahat membangunkan yang lainnya dan seterusnya seperti itu. Juga misalnya salah seorang salafus saleh, Syaddad Ibn Aus. Ya, jika beranjak untuk istirahat di ranjangnya, maka terlihat kondisi seperti biji yang berada di atas penggorengan. Tidak tenang. Begitu ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya jahanam terus mengancam dan jangan biarkan aku tertidur. Maka beliau pun bangun dan langsung menuju tempat sholatnya. Juga misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya meriwayatkan tentang bagaimana para sahabat menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan, bahwa beliau memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk mengimami manusia secara bergantian pada malam Ramadan, di mana sang imam membaca setiap rakaatnya 200 ayat. Kita bayangkan ya. 200 ayat itu berarti hampir 2/3 lebih Al-Baqarah, begitu ya. Hingga disebutkan beberapa jamaah di antara para sahabat bersandar dengan tongkat-tongkat mereka karena lamanya berdiri. Dan dalam riwayat itu sebutkan, tidaklah kami selesai dari sholat kecuali telah mendekati waktu subuh. Luar biasa. Jadi malam itu hidup dengan qiyamul lail. Dan masih banyak riwayat-riwayat lain yang menunjukkan betapa mereka tidak pernah membiarkan malam-malam Ramadan dengan tertidur pulas kecuali hanya sedikit mereka ambil bagian untuk istirahat. Dan kebanyakan itu mereka hidupkan dengan ibadah, dengan tilawah, dengan sholat dan lain sebagainya. Ini yang kedua, dari sisi bagaimana beliau mereka salafus saleh menghidupkan dengan ibadah sholat. Yang ketiga kita lihat bagaimana para generasi salafus saleh ya menjadikan Ramadan sebagai syahrul judi wal karam, ya, bulan kedermawanan, begitu ya. Hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan dalam konteks kedermawanan. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nas bil khair. Ya, orang yang paling pemurah. Begitu ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan sifat pemurah beliau itu paling besar adalah ketika Ramadan. Wa kana Jibril alaihissalam yalqau fi kulli sana fi Ramadan hatta yansalikh fa yu'rad alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan Jibril selalu mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai selesai Ramadan, sampai habis bulan, dan membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajwada bil khair, adalah sangat dermawan kepada kebaikan melebihi angin yang berhembus. Sehingga tafallah kita lihat pun hal ini contoh oleh para sahabat, terutama dalam berinfak, ya, dalam memberikan satu apa namanya pertolongan kebaikan kepada sesama muslim yang membutuhkan. Ini kita lihat disebutkan ikhwan fillah beberapa riwayat dalam athar. Ibnu Umar misalnya radhiyallahu anhu, seorang sahabat, di hari di mana beliau melaksanakan shaum Ramadan, beliau tidak berbuka kecuali pasti bersamanya orang-orang miskin. Dan jika satu saat atau satu waktu tidak mendapatkan orang miskin bersama beliau, maka beliau hanya berbuka hanya sedikit, sekedar takjil saja, dan tidak makan pada malam itu. Bentuk kepedulian kepada orang-orang miskin. Ya, luar biasa. Bahkan Yunus bin Yazid misalnya sebutkan, ya, dalam satu athar bahwa Al-Imam Ibnu Syihab rahimahullah, ya, jika memasuki bulan Ramadan, beliau isi bulan itu dengan membaca Quran dan memberi makan. Itu isinya. Baca Quran, memberi makan. Tentunya menggunakan di saat berbuka tentunya, ya. Karena di siang hari tidak akan dibolehkan, ya. Haram hukumnya. Dan sangat banyak riwayat-riwayat lain yang juga menunjukkan hal yang sama. Nah, ikhwatul iman inilah, ya, mungkin beberapa hal dan sangat banyak, masih sangat banyak begitu ya. Riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang bagaimana para salafus saleh mengisi Ramadan. Yang terakhir adalah termasuk yang mereka lakukan adalah menjaga lisan dan menjaga diri mereka dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, man lam yada qaulaz-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan melakukan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh kepada jerih payahnya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya bahwa banyak sekali amal-amal yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak bermanfaat, bahkan yang haram begitu ya, yang akan berdampak kepada tidak ada nilainya saum kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, ya, menjaga, ya, keburukan lisan kita, ya, keburukan amal kita. Meminta kepada Allah SWT agar lindungi daripada keburukan jiwa, keburukan lisan, keburukan amal, begitu ya. Sehingga dengan itu, insya Allah Taala kita berharap Allah memberikan keberkahan dan ganjaran berlipat-lipat pada saum Ramadan yang kita laksanakan. Nah, itulah ikhwatul iman rahimakumullah, pendengar yang budiman. Beberapa athar, beberapa riwayat yang kesimpulannya pada akhirnya adalah bahwa jangan kita abaikan sedikit waktu pun yang berjalan terbuang dengan sia-sia, kecuali isi dengan amal. Kenapa demikian? Karena kita sangat faham bahwa waktu itu adalah seperti pedang. begitu ya. Ketika kita tidak gunakan dia dengan hal yang bermanfaat, maka dia akan menebas kita. Beberapa nasihat para salafus salih tentang waktu ini misalnya disebutkan bahwa wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu adalah seperti hari-hari. Jadi kita ini ibaratnya lah anak potongan-potongan waktu. Potongan hari-hari kita ini. Jika satu hari telah pergi, maka telah hilanglah sebagian dari diri kita sebenarnya. Ya. Bahkan juga Hasan al-Basri rahimahullah dalam satu nasihatnya mengatakan seperti ini. Dunia itu ada 3 hari. Hanya 3 hari dunia itu. Yang pertama adalah adapun kemarin, kata beliau. Maka dia telah pergi dengan amal-amal yang kamu lakukan padanya. Adapun besok, mungkin saja kamu tidak akan menjumpainya lagi. Adapun hari ini, maka inilah yang tersisa untukmu yang sudah pasti. Maka beramallah pada saat ini juga. Itu kata siapa? Hasan al-Basri. Juga salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga memberikan satu wasiat yang sangat berharga tentang masalah waktu ini. Kata beliau adalah, tidaklah aku menyesal terhadap sesuatu sebagaimana menyesalku ketika pada hari yang matahari telah tenggelam, sementara umurku berkurang, padahal amalku tidak bertambah pada hari itu. Ini luar biasa ya, penghargaan para salafus salih terhadap waktu. Apalagi Ramadan yang mubarak ini yang kita semuanya dianugerahkan oleh Allah. Maka manfaatkanlah dengan seoptimal mungkin. Yang terakhir adalah juga mungkin nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah sangat berharganya waktu. Terutama Ramadan adalah beliau mengatakan, menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan kamu dari Allah dan negeri akhirat. Sementara kematian itu memutuskan kamu dari dunia dan penghuninya. Wa sallallahu ma'a nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru saja Anda telah menyimak kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.